Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah membahas kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Kita masuk pada matan yang baru. Qala al-muallif rahimahullah wa jami'u ma wasaftu laka fi hadzal kitabi fa huwa 'anillahi ta'ala wa 'an rasulihi sallallahu 'alaihi wasallam wa 'an ashabihi wa 'anit tabi'in وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع وجميع بركات المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله وجميع dan semua ما وصفت لك yang aku sebutkan untukmu في هذا الكتاب dalam kitab ini yaitu kitab Syarhus Sunnah. Telah disebutkan oleh beliau sekian banyak poin dari mulai awal pembahasan kita sampai saat ini. Maka di sini beliau menyatakan wa jami'u ma wasaftu laka, dan semua yang telah aku sifatkan, aku sebutkan untukmu fi hadzal kitab, dalam kitab ini yaitu Syarhus Sunnah, fa huwa 'anillahi ta'ala, itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, juga semua yang aku sebutkan kepadamu dalam kitab ini itu merupakan sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an ashabihi wa anit tabi'in, demikian pula yang aku nukilkan, aku sebutkan kepada kalian dalam kitab Syarh Sunnah ini, itu datang dari para sahabat dan para tabi'in. Wa'an al-qarni thalithi ila al-qarni rabi', juga itu datang dari generasi ketiga umat ini dan sampai generasi yang keempatnya. Fattakillaha ya Abdullah wa'alaika bit-tasdiki wat-taslimi wat-tafwidhi wal-ridha bima fi hadzal kitabi ولا تكتم هذا الكتاب احدا من اهل القبله فاتق الله. Maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah ya Abdullah, wahai hamba Allah. Wa alayka, dan hendaklah engkau bitasdiqi wattaslim, untuk selalu tasdik, membenarkan, taslim, menerima, tafwid, menyerahkan, warridha bima fi hadzal kitab, dan ridha dengan apa yang ada di dalam kitab ini. Wala taktum hadzal kitabi aw hadzal kitab ahadan min ahli al-qiblah, dan jangan engkau sembunyikan kitab ini dari seorang pun dari kalangan ahlul qiblah. Ada seorang muslim, jangan engkau sembunyikan kitab ini, sampaikan kepada mereka. Matanya panjang, insyaallah kita baca poin per poin yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Tadi yang diucapkan oleh al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah telah kita dengarkan bersama, dan di sini ada istidrak dari Syekh rahimahullah, Syekh An-Najmi rahimahullah, atas ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah. يقول الشارح رحمه الله وأقول رحم الله الشيخ وغفر لي وله ولكل قارئ قرأ كتابه إن هذه مبالغة يغفر الله للمؤلف فيها. سيكتكن كتشيخ النجم رحمه الله رحم الله الشيخ Hai, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wa ghafara li walahu. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa beliau. Wa ghafara lana jami'an. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Wa likulli qari'in qara'a kitabahu. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa setiap orang yang membaca kitab beliau ini. Inna hadhihi, sesungguhnya ucapan beliau ini di matan tadi, mubalaghah, adalah sesuatu yang berlebihan. Ditegaskan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, ucapan beliau, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, anna hadhihi mubalaghah, bahwa ucapan beliau adalah sesuatu yang berlebihan. Karena di dalam matan beliau menyatakan, wa jami'u ma wasaftu laka fi hadzal kitabi fa huwa 'anillahi. Semua yang aku sebutkan kepada kalian dalam kitab ini, yaitu kitab Syarh Sunnah, itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak ada yang salah. Wa 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang salah. Wa ashabihi wa tabi'in, demikian pula datang dari para sahabat tabi'in, seakan ijma', tidak ada yang salah. Kata Syekh rahimahullah, ini adalah sesuatu yang berlebihan. Fa inna Allah lam yujib al-iman bi kitabin ay bi kulli ma fi dhalika al-kitab illa kitabuhu subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewajibkan untuk mengimani suatu kitab. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menuntut hambanya untuk beriman dengan suatu kitab. Ay, dijelaskan oleh beliau, bikulli ma fi dhalikal kitab, dengan semua yang tertera di dalam suatu kitab, kecuali kitab Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim. Itu baru kita wajib mengimaninya. Dari surat yang pertama, huruf pertama, sampai surat yang terakhir, huruf yang terakhir. Harus kita imani dengan huruf-hurufnya. Itulah dia, kalamullah, Al-Quranul Karim. Selain dari itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan hambanya untuk mengimani. Apalagi itu kitab tulisan dan karangan manusia. Kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kepada para anbiya di masa dahulu, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Selama itu belum dirubah. Adapun setelah terjadi perubahan, maka kita katakan bahwa kita beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, Taurat dan Injil, kita imani dengan sepenuh keimanan. Demikian pula kita mengimani kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, dengan sepenuh keimanan. Selain dari itu, fa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang, ada kalanya ucapannya itu diambil, diterima, ada kalanya ditolak. Bahkan yang disepakati oleh para ulama, kitab yang paling sahih, yang dikarang oleh manusia, yang dikumpulkan oleh manusia, Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, alladhani huma asahul kutub ba'da kitabillahi azza wa jal, di mana keduanya, sahihain ini merupakan kitab yang paling sahih setelah kitabullah subhanahu wa ta'ala. Itu juga kita tidak diwajibkan untuk mengimani seluruh yang ada di dalam kitab tersebut, bahwa itu merupakan kebenaran. Karena ada di dalamnya beberapa hadis muntaqadah yang dikritik oleh para ulama yang lainnya, wa tamma fihi al-intiqad, dan kritikannya itu tepat. Dan itulah manusia. Tidak ada yang sempurna pada mereka kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, yang beliau sampaikan adalah wahyu. Maka Syekh An-Najmi rahimahullah di sini menyebutkan bahwa apa yang diutarakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ini terdapat padanya mubalaghah, sesuatu yang berlebihan. Qala wa hatta sunnatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yajibu al-imanu illa bima sahha minha, dan bahkan sampai pun sunnah Nabi, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wajib untuk mengimaninya, illa bima sahha minha, kecuali yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir kita imani, kita terima. Demikian pula hadis-hadis yang sahih lainnya, apakah itu masyhur ataukah itu aziz atau bahkan dia ahad, ketika jelas sahih dan disahihkan oleh para ulama tanpa ada perselisihan, maka kita katakan itu hadis yang sahih dan kita imani. Adapun di sana ahadith ad-di'af, hadis-hadis yang lemah, bal al-mawdu'at, bahkan hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, yang didustakan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tolak. Kita tidak mengimaninya. Kita tidak mengamalkannya. Kita tidak menyatakan bahwa itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tetapi itu adalah suatu kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wathabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang sahih dari Rasul dan tetap penyebutannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaysa yajibul iman bikulli ma nusiba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, liannahu laysa kullu ma nusiba ilaihi yakunu sahihan anhu salawatullahi wasalamuhu alaihi. Karena dan tidak pula wajib, walaysa yajibu, tidak pula wajib al-iman, mengimani bikulli ma nusiba, dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semata ini hadis, oh iya kita imani, kita percaya, kita amalkan. Tetapi dilihat dulu sanadnya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, diketahui ini rawinya thiqah ataupun dhaif. Tidak ada sanad, tidak diketahui mata rantai pembawa berita hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqala man syaa ma syaa. Niscaya setiap orang akan berbicara sesuai dengan keinginannya dan dia sandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda demikian, demikian, dan demikian. Gampang saja setiap orang menyandarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sana, dan ini merupakan keistimewaan umat Islam, keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, adanya sanad dalam periwayatan-periwayatan yang menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian akan bisa diketahui sumber berita tadi, hadis Rasul sahih ataukah tidak, benar ataukah tidak, bisa diamalkan ataukah tidak. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad dalam Islam ini, niscaya setiap orang akan bebas berbicara. Kemudian dia sandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak wajib, kata Syekh rahimahullah, untuk mengimani segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena laisa kullu ma nusiba ilaihi, tidak semua yang disandarkan kepada Rasul yakunu sahihan, itu pasti benar. Bahkan hadis marfu', kalau kita mempelajari ilmu mustalah hadis, ada di sana hadis yang marfu'. Hadis marfu' itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasul langsung. Qala Rasulullah atau adzina Rasulullah fa'alna kadza fi ahdi Rasulillah. Segala sesuatu yang langsung disandarkan kepada Rasul itu namanya hadis marfu'. Dan hadis marfu' ini tidak bisa lantas dikatakan sahih. Tetap harus dilihat syarat-syarat hadis sahih. Apakah sanadnya bersambung ataukah tidak? Apakah ada cacat padanya ataukah tidak? Dilihat keterangan para ulama. Karena tidak semua yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sahih. Salawatullahi wasalamuhu alaihi. Salawat dan salam Allah curahkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa li hadza qala, oleh karena ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Muttafaqun alaihi. Oleh karena itu, dan besarnya ancaman dan dosa orang yang berbicara mengatasnamakan sesuatu disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan yang tidak diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ancamannya neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dia ingin mendapatkan sesuatu, berdusta atas nama Rasul, menyatakan Rasul bersabda demikian dan demikian, padahal dusta, maudhu', palsu hadisnya. Falyatabawwa, hendaklah dia siapkan maq'adahu, tempat duduknya dari api neraka. Ancaman yang sangat besar bagi mereka-mereka yang berdusta dengan sengaja atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Bismillah, ada pertanyaan di sini. Seseorang yang telah mengetahui hukum riba dan dosa besar serta ancamannya di akhirat, namun ia melakukannya kembali, artinya tahu dosa riba, bertaubat, meninggalkan riba, namun kemudian kembali terjatuh pada muamalah ribawiyah. Namun ia melakukannya kembali, praktek riba. Dan ia meninggal saat praktek ribanya masih berjalan. Dan ia belum sempat bertaubat dari riba. Ia terancam kekal di dalam neraka. Apakah ini benar? Dan ada dalilnya. Barakallahu fiik. Riba, demikian pula dosa-dosa besar lainnya, mencuri yang sampai pada tingkatan hukuman had, dosa-dosa besar lainnya, yang itu adalah al-ma'asi wa-dhunub, dosa-dosa besar. Tidak sampai pada tingkat kebid'ahan, mukaffirah yang menyebabkan dia keluar dari Islam, atau bukan pula dosa-dosa yang menyebabkan batalnya Islam dia. Maka akidah ahlu sunnati wal jamaah menyatakan sebagaimana sering kita ulang-ulang, fahuwa tahta masyiatillahi azza wa jal. Dia berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun dosanya, apakah itu riba, ataukah berjudi, ataukah mabuk, atau apa saja. Selama itu dosa besar, bukan suatu kebid'ahan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, atau melakukan bentuk-bentuk yang membatalkan syahadatain, sebagaimana dalam nawakidul Islam yang pernah kita bahas. Fahuwa tahta masyiatillahi azza wa jal, insya'a ghafarallahu wa dakhalahul jannah biduni azab, wa in syaa'a 'adzabahu awwalan tsumma adkhalahu al-jannah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa-dosanya langsung dan Allah masukkan ke dalam al-jannah. Dan jika Allah menghendaki, Allah mengazabnya terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian akhir dari kesudahannya Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Di sini ada pertanyaan, bismillah, apa hukum menawar harga sebuah barang dengan penjual dengan terus menerus padahal penjual tidak mau menerimanya sampai-sampai penjual ini kesal? Apakah pembeli yang menawar terus menerus tak henti-henti ini berdosa? Atas jawabannya jazakumullahu khairan. Adapun sampai tingkatan dosa ataupun tidak, Allahu alam. Namun yang seperti ini dihindari. Menawar barang sekali dua kali enggak dikasih ya sudah. Dan telah kita lewati pembahasan ketika penjual akhirnya harus menjual barangnya bi-ihraj, bukan dengan kerelaan, tetapi karena ihraj, kasihan. Bukan semata kasihan karena ingin membantu menolong, enggak, tapi lebih dari itu. Berat dia untuk menjual. Kalau bukan karena pola tingkah orang yang menawar habis-habisan tadi, enggak akan dia jual. Makanya seperti ini, sah atau tidak penjualannya? Sah atau tidak? Enggak sah. Karena di antara syarat sahnya transaksi jual beli adanya ar-ridha, keridhaan dari sang penjual untuk melepas barangnya dengan nilai tukar yang telah disepakati. Motor 15 juta. Ada kemarin sebagian ikhwah, kok antum Ustaz contohnya kalau jual beli selalu motor katanya. Itu yang gampang, yang sering satu barang yang agak besar yang sering terjadi penjual jual belinya di tempat kita. Sayyid, misal motor dia beli dengan harga 10 juta, dia jual 12 juta, ditawar kredit ya 12 juta atau 10 juta 500 lah. Wajar dia mengeluarkan modal 10 juta, dia dapat keuntungan 500 ribu, sangat wajar sekali. Ditawar sampai 9 juta. Gimana kalau 9 juta? Tayyib, enggak juga dilepas. Besok datang lagi. Bisa jadi sehari dua kali, tiga kali. Ditawar terus. Gimana 9 juta? Ada ini uang saya cash. Sekarang juga tak bawa. Karena risih. Karena enggak enak. Karena ihraj. Berat hati. Akhirnya. Ya sudahlah, ambillah sana 9 juta. Ingin membebaskan diri dari gangguan orang tadi. Nah, yang seperti ini enggak sah transaksi jual belinya. Bukan karena keridhaan, walau pada akhirnya dia lepas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hendaknya ketika kita menawar barang, sesuai dengan kondisinya. Apalagi kita tahu yang menjual itu bukanlah seorang yang mengambil untung yang sangat banyak. Terus-menerus dia mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Tetapi sekedarnya dia mengambil keuntungan, maka hendaklah kita mudah dalam menawar barang. Dan hendaklah kita yang menjual juga mudah dalam memberikan harga barang tersebut. Tidak memberatkan baik dari sisi penjual ataupun pembelinya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.